Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ayyuhal ahibbah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa ta'ala masih memudahkan kita untuk bisa melaksanakan amal saleh, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan di dalam Islam, guna mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, termasuk dari amalan saleh yang paling mulia adalah talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama memiliki keutamaan yang sangat besar, yang semestinya bagi setiap muslim untuk berupaya menggapainya. Karena setiap amalan harus ada ilmunya. Tidak boleh seseorang beramal tanpa ilmu. Tidak boleh seseorang beramal sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak boleh seseorang berkeyakinan yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting ibadah. Tidak boleh seperti itu, barakallahu fikum. Harus disertai dengan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Malik bin Huwairith, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Bagaimana cara kita bisa mengetahui salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu dengan belajar. Karena ada para sahabat yang menukil bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para tabi'in mengambil dari para sahabat. Demikian pula atba' tabi'in dan seterusnya. Walhamdulillah, ilmu al-hadis mewujud. Ilmu hadis, ada ilmu hadis. Ini hadis yang sahih, ini riwayat yang sahih, ini salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Tidak boleh kita beramal asal-asalan. Demikian pula puasa. Puasa kita beramal sekehendaknya. Sahur sebelum subuh, nanti bukanya jam 12 siang. Besok lagi sahur lagi sebelum subuh. Besok lagi sahur sebelum subuh, bukanya jam 12 siang. Nah, ini sudah satu hari. Karena setengah hari tambah setengah hari jadi satu hari hitungan dia. Dari mana dapat yang seperti ini? Sangkaan belaka, tanpa ada ilmu. Apakah ada para sahabat membimbingan seperti ini? Tidak, dia melihat ke sana. Yang penting sangkaan saja. Yang seperti ini tidak dibolehkan, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Tertolak. Bagaimana kita bisa mengetahui amalan yang ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belajar. Itulah keutamaan belajar Islam. Kita mengetahui tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui tata cara puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan orang yang belajar ilmu agama dari ulama al-ummah, ulama yang benar-benar membimbing umat, menunjuki kebaikan, mengajarkan ilmu kepada mereka. Bukan ulama usu, bukan ulama jelek, ulama yang mengarahkan manusia pada pintu-pintu jahannam, ulama yang menyengsarakan umat, ulama yang merusak umat, bukan ini. Ulama ahli sunnati wal jamaah. Semisal di zaman kita ini, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah rahimahullahu al-jami' rahimallahu al-jami' wa hafizallahu man yahya minhum. Subhanallah. Inilah ma'syarul hibbah barakallahu fikum, pentingnya belajar agar amalan kita tidak tertolak, agar amalan kita sesuai dengan sunnah. Ini yang kita harapkan. Walhamdulillah ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, tanpa terasa bulan Ramadan semakin dekat, tinggal hitungan hari. Semestinya bagi kita semua untuk membekali diri agar beramal sesuai dengan bimbingan syariat. Bagaimana puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan ini? Bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa di bulan Ramadan ini? Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa faedah yang terkait tentang puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luas untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terutama bagi yang membaca faedah ini. Kita akan baca kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, di sini dijelaskan beberapa faedah tentang siyam Ramadan. Kita mulai dari ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi, pengertian puasa dan macam-macam, afwan, pengertian puasa dan menjelaskan tentang rukun-rukunnya. Disebutkan di sini ta'rifus siyam, pengertian siyam, pengertian puasa. As-siyamu fil lughati al-imsaku 'anil syai'i. Puasa secara bahasa maknanya menahan dari sesuatu, menahan diri dari sesuatu. Ini makna puasa secara bahasa. Dalam bahasa Arab, as-siyam, saum, maknanya adalah menahan. Sebagaimana disebutkan oleh Maryam dalam surat Maryam dalam Al-Qur'an ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Maryam, "Inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya." Sesungguhnya aku telah bernazar, Maryam bernazar. Apa nazarnya? Bernazar sawma, bernazar untuk siapa? Untuk Ar-Rahman. Apa bentuk nazarnya? Sawma, menahan diri. Falan ukallimal yawma insiya, aku tidak berbicara dengan seorang pun hari ini. Nazar Maryam disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Secara syariat puasa maknanya adalah al-imsak anil akli wasyurbi wasairil mufattirati ma'an niyyati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syamsi. Makna secara bahasa dan secara syariat ini berdekatan. Secara bahasa maknanya al-imsak, menahan diri. Secara syariat maknanya juga menahan diri, menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, disertai dengan niat. Puasa tersebut dimulai dari terbitnya fajar, fajar shadiq, fajar yang sesungguhnya, sampai terbenamnya matahari. Ini yang disebutkan dalam Al-Fiqhu Al-Muyassar. Arkanuhu, rukun-rukun puasa. Min khilali ta'rifi siyam fil istilah yattadih anna lahu ruknaini asasain. Dari pengertian puasa secara istilah, di sini bisa menjadi jelas bagi kita bahwa puasa itu punya dua rukun. Dalam pengertiannya tadi secara istilah, al-imsaku anil akli wasyurbi wasailil mufattirat. Menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang bisa membatalkannya. Ini rukun yang pertama. Sesuai dengan definisinya. Al-awwal al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Rukun yang pertama. Menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dari terbitnya matahari. Dari terbitnya waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Makan, minum, jima. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Wa fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Kita langsung saja pada syahidnya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah sampai benar-benar jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya sampai datang waktu fajar. Berarti makan dan minumnya ini sebelum fajar. Kalau sudah datang waktu fajar, waktu subuh, tidak boleh lagi makan dan minum. Thumma atimmu siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam. Waktu malam itu dimulai ketika matahari sudah terbenam, yaitu masuk waktu maghrib. Itulah awal malam. Wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswadi bayadun nahar wa sawadul lail. Yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah putihnya siang dan gelapnya malam. Intinya kalau sudah masuk waktu subuh tidak boleh lagi makan. Di sini memberikan faedah kepada kita, dianjurkannya untuk sahur. Sahur itu memberikan faedah yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ketika seseorang makan sahur, tubuhnya bisa kuat setelah itu. Di waktu siangnya dia memiliki kekuatan. Walhamdulillah, benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fis sahuri barakatan. Sesungguhnya dalam perbuatan makan sahur itu ada keberkahan, keberkahan, kebaikan. Sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh berarti dihentikan. Dihentikan sahurnya. Kemudian baru sudah sholat subuh dia memulai puasanya. Setelah waktu subuh itu dia memulai puasanya. Waktu subuh sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Minal fajri, makan dan minumlah sampai jelas waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, sudah sahurnya berhenti, di situ dia baru mulai puasa. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Atsani, rukun yang kedua, an-niyah, niat. Sebagaimana disebutkan dalam ta'rif, dalam definisi tadi, ma'an-niyah, disertai dengan niat. An-niyatu, niat, maknanya adalah bi'an yaksuda as-sa'im bihadzal imsak 'anil mufattirat ibadatallah azza wa jal. Niat maknanya adalah orang yang berpuasa bertujuan dengan perbuatannya menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkannya. Niatnya apa? Tujuannya apa? ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabin niyyati tatamayyazul a'mal al maqsudah lil ibadati an ghairiha minal a'mal. Dengan niat bisa terbedakan amalan-amalan yang dituju untuk ibadah dari selainnya, dari amalan-amalan. Wabin niyyati tatamayyazul ibadat ba'dhiha an ba'd. Dengan niat terbedakan ibadah-ibadah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Fayaqsudu as-sa'im bihadha siyam, hendaknya orang yang berpuasa bertujuan dengan puasa ini, imma siyam Ramadan, ada kalanya puasa Ramadan, au ghairihi min anwa'i siyam, atau selainnya dari macam-macam puasa. Jadi kalau kita puasa Ramadan berarti niatnya puasa Ramadan. Bagaimana bentuk niatnya? Apakah dibaca? Apakah dilafadzkan? Tidak. Niat itu disebutkan oleh para ulama maknanya al-qasdu, tujuan. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam ta'rif, definisi maknanya al-qasdu, tujuan. Tatkala seseorang bertujuan untuk melakukan sesuatu, maka sungguh dia telah berniat melakukan sesuatu tersebut. Tidak perlu dia memberat-beratkan diri dengan melafadzkan ini dan melafadzkan itu. Tidak ada contohnya dari Nabi salawatullahi wasalamu alaihi dalam hal ini. Masyarul ahibba barakallahu fikum, terkait tentang pembahasan niat ini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama. Kita akan baca yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam suara. Qala rahimahullah, beliau rahimahullah mengatakan, an-niyatu tabda' fil lail, niat dalam puasa dimulai malam hari. Niat dalam puasa Ramadan ini dimulai di malam hari. Walau fi akhiril lail, walaupun di akhir malam. Misal pukul 3 sekitar itu bangun niat untuk puasa. Atau pas sahur jam 4 sebelum subuh, yang penting sebelum masuk waktu subuh. Niat di waktu itu jam 4 itu niat. Atau setelah sholat isya langsung berniat, oh besok mau puasa. Walau manawa illa fi akhiril lail la bas, kalau dia tidak berniat kecuali di akhir malam tidak mengapa, yang penting harus ada niat, kata beliau rahimahullah. Wa niyatu la budda minha, niat itu harus ada, tidak boleh tidak ada niat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang kita ketahui semua, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya. Fala budda min kulli lailatin 'ala sahih, harus berniat setiap malam. Menurut pendapat yang benar, karena terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat cukup di awal hari pertama saja niat. Ada juga yang berpendapat di setiap malam. Pendapat yang benar yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala harus di setiap malam. Setiap malam. Hari ini besok mau puasa, malamnya harus niat. Besoknya lagi mau puasa, malamnya juga harus niat. Niat itu boleh di awal malam, misal ba'dal maghrib sudah niat mau puasa besok. Atau di akhir sudah niat mau puasa besok. Boleh. Boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Yang penting niatnya itu di malam hari. Barakallahu fikum. Hal ini berdasarkan hadis yang disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la siyama liman lam yubayyit an-niyah min al-lail, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan dari malam. Hadis ini walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, sebagian ada yang menyatakannya marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian ada yang menyatakannya mauquf dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kullin, ini adalah yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu semestinya berniat di malam hari. Semestinya berniat di malam hari. Sekalipun ini mauquf ucapan sahabat, tentunya sahabat tidak akan berbicara dalam hal agama kecuali mereka ada sandarannya, karena para sahabat sangat takut berbicara tentang agama, sangat takut mereka salah, sangat takut mereka. Maka sekalipun ini mauquf ucapan sahabat, maka sahabat tidak akan berbicara tentang agama melalui ro'yunya, melalui pendapatnya, mengambil hukum marfu', hukum sampai kepada Nabi salawatullahi wasalamuhu alaihi. La siyama liman lam yubayyithu minal lail. Man lam yubayyith as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yubayyith as-siyam, barang siapa yang tidak meniatkan di malam harinya puasa, qabla al-fajr, sebelum waktu subuh, fala siyama lahu, tidak ada puasa padanya. Maknanya dia tidak sah puasanya kalau tidak niat di dari malam hari. Barakallahu fikum. Illa finnafilah, kecuali salat sunnah, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Fala yushtaratu dzalika, tidak disyaratkan untuk niat di malam hari kalau puasa sunnah. Kecuali puasa sunnah, kalau puasa sunnah tidak disyariatkan untuk kecuali puasa sunnah, kalau puasa sunnah tidak disyaratkan untuk berniat terlebih dahulu. Walau sama min athna'in nahar, sekalipun dia puasa dimulai dari siang hari, boleh kalau puasa sunnah. Misal dia bangunnya jam 5:30 kesiangan, pengen puasa malamnya. Misal dia bangun jam 5:30, ternyata dilihat makanan tidak ada jam 5:30 itu. Biasa dia sarapan lebih dulu karena ingin cepat berangkat. Dia niat puasa sajalah, tapi tidak niat di malam harinya. Boleh, kalau puasa sunnah tidak harus dari malam. Walau aftara awalan nahar, lau asbaha lam yanwi asyam. Lakin ma akala wala ta'ata mufattiran, thumma arada an yasum nafilatan fala haraj. Lau aftara awalan nahar, kalau dia berbuka di awal siang. Lau asbah, kalau dia berada di pagi hari. Kalau di awal siang dia sudah berbuka, berarti dia tidak berpuasa. Berarti dia tidak berpuasa. Kalau dia sudah makan di awal siang, tidak berpuasa. Ini kalau dia berada di pagi hari. Lam yanwi asyam, dia tidak berniat puasa. Lakin ma akal, akan tetapi tidak makan sebelumnya. Tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Kemudian dia ingin puasa sunnah, maka tidak mengapa. Lima thabata an Aisyah radhiyallahu anha, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, karena telah sahih dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia mengatakan, dakhala alayya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku. Faqala, maka beliau berkata kepadaku, a indakum syai, apakah kak anti punya sesuatu wahai Aisyah, apakah ada makanan di dalam? Qulna, maka kami katakan, la, tidak ada wahai Rasulullah. Qala, fa inni idzan shaim, kalau begitu aku berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shama min athna'in nahar, Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di pertengahan siang. Mungkin di waktu duha atau di waktu-waktu yang di situ sudah terang waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berniat dari malam. Nah, ini puasa sunnah. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, harus berniat di malam harinya. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala tentang niat. Jadi rukunnya ada dua. Yang pertama menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kedua harus disertai dengan niat. Niat di setiap malamnya. Niat itu tidak berat, tidak susah. Jangan pula kita berpikiran, wah nanti susah ini niat terus tiap malam. Jangan pula kita gelisah. Jangan pula kita risau. Jangan kita was-was. Jangan. Niat itu mudah. Seorang bertujuan di malam hari ingin berpuasa keesokan harinya, itu sudah terhitung niat. Niat itu maknanya adalah al-qasdu, bertujuan. Tidak susah, tidak berat niat itu. Jangan kita memberat-beratkan diri membaca niat sebelum tidur, nawaitu sauma ghadin dan ila akhiri dan seterusnya, atau setelah sholat tarawih membaca niat bersama berjamaah ila akhiri. Itu tidak disyariatkan, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat itu cukup di dalam hati, bertujuan untuk melakukan sesuatu. Itu sudah dikatakan an-niyah. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.